Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk kita melanjutkan taklim kita dalam rangka untuk meraih dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari agamanya. Dan alhamdulillah bulan Ramadan telah kita jalani, telah kita lewati dengan kita menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mudah-mudahan amal soleh kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih baik setelahnya. Karena bulan Ramadan adalah sebagai bulan pelatihan, pendidikan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya amalan yang wajib yang khusus di bulan Ramadan yaitu puasa, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Asyam puasa di bulan Ramadan itu adalah sebagai uslah ila taqwa, sebagai sarana untuk mengantarkan kepada ketakwaan. Sebagaimana dalam ayat yang insyaallah kita semuanya hafal ya, dalam surat Al-Baqarah 183. Nah, salah satu dari faedah dan hikmah dari puasa, dari takwa itu adalah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ke-71 bahwa takwa kepada Allah itu akan membawa pada perbaikan amalan dan pengampunan dosa. Itu diantara dari faedah takwa, bahwa takwa itu akan membawa pada perbaikan amalan. Oleh karena itu, sebagai tanda puasa di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan membantu dan menolong orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan dalam memperbaiki amalan setelahnya. Itu sebagai tanda diterimanya puasa di bulan Ramadan. Tanda puasa di bulan Ramadan itu diterima, bahwa orang itu akan menjadi lebih baik setelah Ramadan. Karena tujuan daripada puasa adalah takwa kepada Allah. Takwa itu akan membawa pada perbaikan amalan. Sehingga tanda diterimanya puasa hamba di bulan Ramadan adalah setelah Ramadan amalannya menjadi lebih baik. Kalau orang menjalani bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan amalannya tidak lebih baik, justru sebaliknya, itu menunjukkan bahwa amalan atau puasa di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila puasa di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti puasanya itu mengantarkan kepada ketakwaan. Di mana Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, tidak lain Allah itu akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka dengan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya mengantarkan kepada ketakwaan. Dengan takwa maka amalan setelah Ramadan menjadi lebih baik. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-71 yang tadi sudah saya bacakan dalam khutbatul hajah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dan perkataan yang sadid. Berkatalah kalian dan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, dalam semua sisi. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk takwa kepada Allah adalah berkata dengan perkataan yang benar. Setelah Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bertakwa, kemudian Allah menyebutkan balasannya takwa. Allah menyebutkan akibat baik dari takwa. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya pasti Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Kalau dalam bahasa Arab, yuslih ini adalah fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari. Yuslihu menjadi yuslih fi'il mudhari yang jazm. Makanya sukun yuslih. Kalimat ini terjadi setelah amar, setelah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah memerintahkan untuk bertakwa. Ini amar ya. Amar, perintah. Setelah itu fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari-nya jazm. Yuslih. Tidak yuslihu, tapi yuslih disukun. Jazm. Fi'il mudhari yang jatuh setelah tolab, setelah perintah. Ini dijazmkan. Maknanya itu adalah menunjukkan pasti. Ya. Menunjukkan pasti. Makanya diterjemah dalam terjemahan sering kita dengar menyebutkan niscaya Allah, maksudnya pasti Allah begitu. Pasti Allah, niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian. Jadi takwa ini adalah membawa pada perbaikan amalan. Ketika orang mendapatkan ketakwaan, ketika orang mencapai takwa, pasti amal perbuatannya akan diperbaiki oleh Allah. Ya. Akan baik amal perbuatannya. Dan ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memastikan. Dalam surat Al-Azab. Karena itu, puasa tujuan utamanya adalah takwa kepada Allah. Apabila puasa itu mencapai pada ketakwaan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan amalan akan lebih baik. Dan ini doa dari para generasi umat ini yang terbaik, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelahnya. Mereka itu sebelum Ramadan masuk berdoa kepada Allah, minta agar supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Setelah masuk bulan Ramadan, mereka berdoa agar supaya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, mereka berdoa agar supaya amalan soleh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka, marilah setelah Ramadan kita berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan amalan kita. Ya. Menjadi lebih baik daripada yang telah lewat. Nah, dan itu tanda puasa kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Risalatul Ramadan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jarullah. Fadhilillah rahimakumullah. Pembahasan kitab Huququn Da'at Ilaihil Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah yang isinya ada 10 hak. Ini telah selesai kita baca sebelum Ramadan. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang baru. Sesuai dengan masukan yang sampai kepada saya, yang diinginkan adalah kita membahas kitab tentang fikih, ya. Karena pembahasan fikih katanya belum ada pembahasannya, belum ada taklim materi fikih. Kalau sudah ada, ya kita bahas kitab yang lain terkait dengan akidah atau manhaj atau yang lain. Tapi karena fikih belum, maka kita akan membahas kitab fikih. Nah, fikih, kitab fikih yang kita bahas, yang akan kita baca pada taklim malam hari setelah pada maghrib dua pekan sekali, adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kitab ini sesuai dengan judulnya, kitab fikih ringkasan. Kitab fikih ringkasan yang disingkat, yang diringkas, namun dibawakan dalil-dalilnya. Sesuai dengan judul kitabnya adalah Al-Fiqhul Muyassar Fi Dau'il Kitabi Wasunnati. Jadi kitab fikih muyasar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya tentu pembahasannya adalah pembahasan yang ringkas. Karena memang ini adalah sebuah ringkasan. Ya, ringkasan dari pembahasan-pembahasan fikih. Dan kita akan baca kitab fikih muyasar ini dari awal, ya, kita bahas dari awal. Tadinya saya berpikir mau ngambil pembahasan apa kitab atau bab tertentu, tetapi kemudian setelah itu saya lebih memilih untuk membahas dari awal saja. Ya, nah, dapatnya berapa? Ya sedapatnya, tapi kita baca dari awal. Nah. Dan kitab fikih yang ringkas dengan dibawakan dalil-dalilnya, yang paling ringkas sebatas yang saya ketahui adalah ya Al-Fiqhul Muyassar ini, yang ditulis oleh ulama zaman sekarang. Nah, dari ulama-ulama di Saudi. Bukan satu ulama yang menulis, tapi beberapa ulama yang menyusun kitab Al-Fiqhul Muyassar. Baik, sambil antum persiapkan kitabnya ya, untuk pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan sudah siap. Bisa dengan membeli kitabnya yang baru, bisa fotokopi. Fotokopinya bisa, semuanya bisa nyicil beberapa lembar dulu untuk ngikuti taklim malam, satu malam, beberapa malam, boleh. Yang penting membaca atau melihat kitab ketika taklim. Baik, kita mulai dari mukadimah. Ini mukadimah kita baca sambil nunggu kitabnya ya. Yang mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, kitab yang pertama yaitu kitab Ath-Thahar. Untuk sekarang kita baca mulai dari mukadimah. At-tamhidu, at-tamhid. Tamhid itu maknanya mukaddimah. At-tamhidu maknanya al-muqaddimatu, mukaddimah. Wa yashtamilu 'ala an-nuqat at-taliyah. Mukaddimah ini mencakup beberapa poin berikut ini. Yaitu ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan. Masadiruhu, maudu'uhu, samratuhu, fadluhu. Yaitu ta'riful fiqhi, definisi fiqih. Lughatan wa istilahan, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Masadiruhu, sumber-sumber fikih. Maudhu'uhu, pokok pembahasan fikih. Thamratuhu, buah dari fikih. Fadluhu, keutamaan fikih. Ini cakupan yang akan dibawakan dalam mukadimah. Jadi dalam mukadimah akan disampaikan beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan. Definisi fikih, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Apa itu fikih? Apa makna fikih menurut istilah dan menurut bahasa, menurut lughah? Ini nanti akan kita baca. Kemudian yang kedua yang akan dibawakan dalam mukadimah adalah tentang masadiruhu, sumber-sumber fikih. Sumber-sumber pembahasan fikih. Diambil dari mana fikih itu? Dasar pembahasannya itu diambil dari mana? Nah, ini akan disebutkan di sini. Kemudian yang berikutnya, maudhu'hu, pokok pembahasan fikih. Apa pokok pembahasan fikih? Kemudian yang berikutnya adalah thamratuhu, buah daripada fikih. Dan yang terakhir adalah fadluhu, keutamaan fikih. Ini yang akan kita baca dalam mukadimah. Dan ini akan dibawakan dan disebutkan dalam mukadimah. Makna al-fiqhi lughatan wa istilahan. Makna fiqih menurut bahasa dan menurut istilah. Apa makna fiqih? Fiqih, ini sering kita dengar. sering kita dengar, dan itu istilah yang sudah tidak asing lagi. Bahkan itu istilah yang mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia ya, istilah fikih. Nah, namun kadang kita tidak tahu apa sih maknanya. Maka akan kita baca tentang makna fikih. Al-fiqhu fil lughati al-fahmu. Fikih menurut bahasa adalah al-fahmu. Makna fikih menurut bahasa, makna fikih menurut bahasa adalah al-fahmu. Makna menurut lughah, menurut bahasa, itu makna, maksudnya adalah makna harfiah ya. Makna menurut bahasa itu makna harfiah. Jadi fikih makna harfiahnya, makna menurut bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qaulullahi ta'ala an qaumi Syu'aib. Dan diantaranya, diantara fikih menurut bahasa maknanya al-fahmu, yang menunjukkan hal itu diantaranya adalah firman Allah Ta'ala tentang kaumnya, Nabi Syu'aib. Allah berfirman, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tidak memahami banyak dari apa yang kamu katakan. Ini surat Hud ayat 91. Nafqahu. Kata kalimat fikih di sini adalah nafqahu. Ma nafqahu. Nafqahu ini adalah asal kalimat fikih ini fi'il mudhari. Ma nafqahu, kami tidak fikih, artinya kami tidak memahami. Wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Al-Isra ayat 44. Walakin la tafquhun, akan tetapi kalian tidak fikih terhadap tasbihnya mereka. Artinya kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Al-Isra ayat 44. Dari ayat ini dan beberapa ayat yang lain menunjukkan bahwa fikih menurut lughah, menurut bahasa, maknanya adalah al-fahmu. Demikian juga itu ucapannya Nabi Musa. Apa ucapannya Nabi Musa? Yang berdoa kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Doa Nabi Musa yang di dalamnya ada kalimat fikih. Hafalan itu apa sebetulnya? Cuman lagi lupa. Ya. Doanya Nabi Musa apa? Yang itu awalnya apa? Rabbi srahli sadri. Terus lanjutkan. Wa yassir li amri, terus sampai ketemu fikihnya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Terus yafqahu qawli. Ketemu kan? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan gitu? Yafqahu, agar supaya mereka fikih terhadap ucapan saya. Artinya apa? Agar supaya mereka faham. Yafqahu qawli, agar supaya mereka fikih qawli terhadap ucapan saya. Artinya agar supaya mereka faham, agar supaya mereka memahami ucapan saya. Maka jelas fikih menurut bahasa maknanya adalah al-fahmu, ya, pemahaman. Kemudian apa makna fikih menurut istilah? Apa fikih menurut istilah? Fikih menurut istilah ini yang dipakai pelajaran fikih, berarti itu fikih maknanya menurut istilah ada pelajaran fikih, ya. Itu berarti fikih menurut istilah. Lah apa makna fikih menurut istilah? Wal fiqhu fil istilahi, dan fikih menurut istilah adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyatil muktasabati min adillatiha tafsiliyati. Dan fikih menurut istilah adalah al ilmu, ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati, tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan. Ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyati, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan. Al-muktasabati min adillatiha tafsiliyati, yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara rinci. Ini makna fikih menurut istilah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabati min adillatiha tafsiliyati. Fikih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, yang diperoleh dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ini definisi fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu. Ilmu bil ahkami syariah, tentang hukum-hukum syariat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang lima, ya. Hukum-hukum syariat yang lima. Wajib, mustahab, sunnah, haram, makruh, mubah. Ya. Hukum-hukum syariat. Nah, disebutkan di sini bahwa fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Maka hukum akal enggak masuk. Hukum akal enggak masuk dalam fikih. Enggak dipakai hukum akal dalam fikih. Fikih itu adalah hukum syariat. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Hukum akal, hukum adat itu tidak masuk. Nah, hukum-hukum syariat itu yang dasarnya itu adalah Al-Quran, sunnah, bukan ra'yu pikiran, bukan akal, bukan pula adat. Tapi hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, yang bersifat amalan. Yang bersifat amalan, yang berbentuk amalan. Oleh karena itu, fikih ini pembahasannya adalah hukum-hukum syariat yang terkait dengan amalan, yang tidak ada kaitan, yang tidak terkait dengan masalah akidah. Tidak terkait dengan masalah akidah. Kalau masalah akidah, ini pembahasannya pada al-aqdiyah, masalah akidah, masalah pembahasannya dalam tauhid. Sehingga dalam fikih itu tidak dibahas tentang rukun iman, ya, tidak dibahas tentang masalah-masalah akidah, masalah hari kiamat dan yang lainnya. Tapi pembahasannya adalah tentang amaliyah, amalan. Seperti bersuci. Bersuci itu ada tayamum, ada wudu. Ya. Kemudian sholat. Kemudian waktu sholat. Azan, puasa. Ya, zakat. Dan selanjutnya. Termasuk masalah muamalah. Ya. Jual beli. Akad nikah. Termasuk jihad. Kemudian tentang masalah jinayah, tindak kejahatan, hukum-hukumnya, tentang kisos dan yang lainnya. Jadi terkait dengan amal mukallaf, amal perbuatan manusia. Ya. Perlu diketahui bahwasannya syariat Islam secara keseluruhan syariat Islam secara keseluruhan itu pada intinya, pada pokoknya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu al-aqdiyah, yang kedua adalah al-amaliyah. Al-aqdiyah ini adalah perkara syariat, semua perkara syariat yang terkait dengan akidah. Seperti tentang rukun iman, tentang Allah, sifat-sifat Allah, tentang hari kiamat, tentang surga, neraka, dan yang lainnya. Semua masalah syariat yang terkait dengan masalah akidah itu masuk dalam pembahasan al-aqdiyah. Dan ini sebagai usul, sebagai pokok dalam Islam. Namun Islam tidak cukup hanya dengan ini saja. Aqdiyah menuntut adanya amaliyah. Aqdiyah, masalah akidah, itu menuntut adanya amalan, amaliyah. Lah, yang kedua dari Islam itu adalah al-amaliyah. Al-amaliyah itu semua syariat Islam yang terkait dengan amalan. Semua syariat Islam yang terkait dengan amalan. Nah, al-aqdiyah dan al-amaliyah. Al-amaliyah, semua syariat Islam yang terkait dengan amalan, yang tidak terkait dengan akidah, ini dibahas dalam fikih. Semuanya. Sehingga pembahasan fikih itu sangat luas. Pembahasannya sangat luas. Karena itu, kitab-kitab fikih itu pembahasannya itu panjang sekali. Ya. Seperti kitab Al-Mughni, itu ada yang 11 jili. Pembahasannya fikih. Ya. Nah. Dan kitab-kitab yang lain panjang. Al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah. Yang ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan itu diperoleh dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ya. Diperoleh dari dalil-dalilnya secara terperinci. Kalau usul fikih itu global, kalau fikih rinci, itu bedanya ya antara usul fikih dengan fikih. Kalau usul fikih itu dalil global, perintah ini untuk hukum apa, perintah untuk hukum wajib, larangan untuk hukum haram, itu usul fikih. Tapi kalau itu global, tapi kalau fikih ya, fikih seperti umpamanya wudu, hukumnya apa, wajib, dalilnya apa, rinci disebutkan per poin. Salat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib, dalilnya apa? Disebutkan, yang menunjukkan wajibnya. Wudu dan selanjutnya. Nah, dengan dalil-dalil secara rinci. Itu fikih. Wa qad yutlaqul fiqhu 'alal ahkami nafsiha. Dan terkadang fikih disebutkan secara mutlak untuk hukum-hukum itu sendiri. Jadi hukum-hukum syariat juga disebut fikih. Masadirul fiqhi al-asasiyati. Sumber-sumber fikih yang asasi. Sumber-sumber fikih yang asasi, yang pokok, yang mendasar. Sumber-sumber fikih itu pengambilan fikih yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Atsani yang kedua As-Sunnatul Mutahharah. Sunnah al-mutahharah, yaitu hadis-hadis yang sahihah. Yang ketiga al-ijma. Yang keempat al-qiyas. Ini sumber-sumber fikih, sumber-sumber dasar pengambilan fikih. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua as-sunnatul mutahharah, yaitu sunnah as-sahihah, hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga al-ijma, yang keempat adalah al-qiyas. Ini sumber-sumber dasar dari fikih. Dan ini sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu kan empat, Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Maudhu'ul fiqhi. Yang berikutnya adalah maudhu'ul fiqhi. Pokok pembahasan fikih. Maudhu'ul fiqhi, pokok pembahasan fikih. Maudhu'ul fiqhi af'alul mukallafina minal ibadi ala nahwin amin wa syamilin. Maudhu'ul fiqhi, pokok pembahasan fikih adalah af'alul mukallafin, amal perbuatannya mukallaf. Pokok pembahasan fikih adalah amal perbuatannya mukallaf. Minal ibadi, dari kalangan hamba. Ala nahwin amin wa syamilin, secara umum dan menyeluruh. Pokok pembahasan fikih adalah amal perbuatannya mukallaf. Mukallaf itu al-balighul aqil. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balig dan berakal. Itu mukallaf. Orang yang sudah balig dan berakal itu mukallaf. Orang kafir juga masuk mukallaf ya. Orang kafir mukallaf. Jangan kaget, masa orang kafir mukallaf? Iya mukallaf. Mukallaf itu bukan hanya muslim saja. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmil Usul, wa mukallaf itu juga termasuk orang kafir. Nah. Walaupun beda ya mukallafnya orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir tidak sholat itu dosa, tapi sholat enggak sah. Ya. Orang kafir itu enggak sholat dosa, masuk neraka dengan sebab enggak sholat. Tapi kalau sholat enggak sah, itu orang kafir. Ya. Tidak zakat, dosa, zakat enggak sah. Terus sengsaranya orang kafir. Lihat itu dalam surat Al-Mudathir ya. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu, jawaban mereka apa? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Karena kami dulu tidak sholat. Itu orang kafir itu. Ayat itu menunjukkan orang kafir. Ini yang menunjukkan orang kafir itu mukallaf. Mereka masuk neraka karena diantaranya sebab tidak masuk, dapat tidak sholat. Tapi kalau mau sholat juga enggak sah, sama aja enggak sholat. Itu dalam ayat yang lain disebutkan. Tentang tidak diterimanya sedekah mereka karena mereka kafir. Fahuwa yatanawalu ala qatil insani ma'a rabbihi wa ma'a nafsihi wa ma'a mujtama'ihi. Fahuwa, maka fikih itu mencakup hubungan manusia dengan Rabbnya, hubungan manusia dengan Rabbnya dengan Allah, wa ma'a nafsihi, hubungan manusia dengan dirinya, wa ma'a mujtama'ihi, dan hubungan manusia dengan masyarakatnya. Ini pokok pembahasan fikih. Ya. Amalan para mukallaf dari kalangan hamba secara menyeluruh dan umum. Yang itu mencakup hubungan manusia dengan Rabbnya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan masyarakatnya. Ya. Maka pembahasan fikih itu adalah amalan manusia ya, terkait dengan hak Allah, amalan manusia terkait dengan hak sesama manusia, terkait dengan dirinya sendiri. Wa yatanawalul ahkamal amaliyah, dan mencakup hukum-hukum yang bersifat amalan. Wa ma yasduru anil mukallaf min aqwalin wa af'alin wa uqudin wa tasarrufatin, dan mencakup semua yang terjadi. Semua yang terjadi dari mukallaf, baik itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, akad-akad, watasarufat, dan tindakan-tindakan. Ucapan manusia, perbuatan manusia, akad yang dilakukan oleh manusia, dan tindakan-tindakan. ya, tindakan yang baik, yang tidak baik, tindak kejahatan atau tindakan yang baik dan yang lainnya. Itu semuanya ada pembahasannya dalam fikih. Pembahasannya semuanya pada fikih, bukan pada masalah akidah. Wahia ala nau'ain. Al-awalu ahkamul ibadat min sholatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Dan itu ada dua macam. Jadi hukum-hukum amaliyah yang bersifat amalan yang terjadi dari mukallaf, ini ada dua macam. Yang pertama adalah hukum-hukum ibadah, baik itu sholat, puasa, haji, dan yang semisalnya. Atsani yang kedua, ahkamul muamalat, hukum-hukum muamalah. Muamalah ini juga sudah menjadi bahasa kita ya, muamalah. Hubungan kepentingan, ya. Hubungan kepentingan antar individu dengan yang lainnya, muamalah. Ya, hubungan kepentingan antar individu dengan yang lainnya, muamalah. Hukum-hukum muamalah, min uqud, seperti akad. Ada akad jual beli, ada akad nikah, ada akad sewa menyewa, ada akad hibah, ada akad pinjam meminjam, wadi'ah dan yang lainnya. Wa uqubat, tentang hukuman-hukuman, ya, hukuman-hukuman, ya, bagi tindakan-tindakan. Wa jinayat, dan tentang jinayat. Jinayat itu at-ta'addi 'alal badan bima yujibu al-qisas atau yujibu al-mal. Jinayat itu adalah tindak kejahatan pada badan yang mengharuskan adanya qisas atau adanya diat, denda. Wa dhamanat, dhaman itu tanggungan-tanggungan, jaminan-jaminan. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Mimma yuqsadu bihi tanzimu alaqatin nas ba'dihim ma'a ba'din. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang tujuannya itu adalah tanzimu alaqatin nas, yaitu pengaturan hubungan manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini pokok pembahasan fikih. Baik, waktu Isya sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.